Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran ya. Terakhir kemarin pembahasan tentang aqsamul i'rab. Ini macam-macam i'rab, jenis-jenis i'rab. Sudah disampaikan kemarin macam-macam i'rab ada 4. Yakni rafa', nasab, khafad atau jar dan jazm. Dan yang menunjukkan hal tersebut, yang menunjukkan pembagian i'rab menjadi 4 dari tatabbu' dan istiqra', sebagaimana pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian yang di antara jenis-jenis kalimah dulu ada 3 jenis kalimah, yaitu isim, fi'il dan harf, yang nanti mengalami i'rab itu hanya pada isim dan pada fi'il. Adapun harf, sebagaimana sudah dijelaskan kemarin, harf itu tidak mengalami i'rab. Harf tidak termasuk pada pembahasan i'rab karena keadaan harf itu mabni, yakni tidak berubah. Sehingga dia tidak termasuk dalam pembahasan i'rab. Karena yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan, keadaan yang berubah. Adapun yang tetap, maka dia tidak termasuk. Jadi harf tidak masuk pembahasan i'rab. Yang masuk pembahasan i'rab nanti pada isim dan pada fi'il. Yang akan dijelaskan berikutnya ini insyaallah. Berikutnya al-khafdhu. Alinea yang kedua di halaman 46 ini. Kelanjutan yang kemarin apa sebelumnya mengambil satu kalimat terakhir sebelumnya. Hal-hal dihil aqsamul arba'atu tadkhulu ala al-ismi wal fi'li. Apakah macam-macam i'rab yang 4 ini masuk pada isim dan fi'il? Ini pembahasannya. Al-khafdu khafad atau jar yadkhulu ala al-ismi faqat. Dia hanya masuk pada isim. Hanya masuk pada isim saja. La yadkhulu ala al-fi'li. Khafad itu tidak masuk pada fi'il. Jar tidak masuk pada fi'il, hanya pada isim. Kenapa? Li'annahu marra 'alaina anna min 'alamatil ismi al-khafdha. Karena telah lewat yang pada kita, telah melewati kita yang dulu kita belajar di awal-awal kitab ini, bahwasannya diantara tanda-tanda isim adalah khafad, diantara tanda-tanda isim adalah jar. Jadi jar atau khafad itu menjadi tanda untuk isim. Fa'idha kana min alamatil ismi al-khafdhu. Maka jika tanda-tanda isim, di antara tanda-tanda isim itu adalah khafad, maknahu, maknanya apa? Annana la najidu fi'lan mahfudan. Bahwasanya kita tidak akan menemukan fi'il yang di khafad, fi'il yang dijar, atau fi'il majrur. Ini. Kenapa? Karena khafad tanda untuk isim. Kalau dikatakan tanda untuk isim berarti menunjukkan apa? Dia khusus untuk isim saja. Karena dia menjadi tanda untuk isim. Sehingga tidak akan ditemukan fi'il yang khafad atau fi'il yang jar. Karena khafad atau jar itu tanda untuk isim. Wal jazmu, adapun jazm dari 4 jenis i'rab ya, jazm khasun bil fi'li. Itu khusus untuk fi'il. Jazm ini khusus hanya untuk fi'il. La tajidu isman majzuman abada. Kita atau engkau tidak akan menemukan isim yang majzum selama-lamanya. Ya, jadi jazm khusus untuk fi'al, tidak untuk isim. Tidak ada, tidak akan ada isim yang majzum. Ya, sebagaimana tadi, tidak akan ada fi'il yang majrur. Jadi khafat atau jar khusus untuk isim dan jazm khusus untuk fi'al. Fa idza qala qa'ilun, jika seseorang mengatakan, seorang berkata yang mengatakan, indi ismun majzumun, saya ada ism yang majzum. Ada orang mengatakan seperti ini, saya punya atau saya ada, maksudnya saya ada bukti, saya ada apa, petunjuk ya, semacam itu, bahwasanya ism itu majzum. Qara'nahu fi kitabillahi, kita membacanya dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Imran ayat yang ke-75 ayatnya, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu, dan di antara ahlil kitab ada orang yang jika engkau mempercayai dia, ya, lanjutan ayatnya bisa dilihat nanti ya. Ya, yang dimaksud isim di sini pada lafaz man ya. Man in ta'manhu, nah mannya itu yang dia maksud tadi, orang yang mengatakan isim majzum tadi, yang dimaksud adalah pada lafaz man ini. Man ismun majzumun. Man ismun, man adalah isim. Wa majzumun, dan dia itu majzum. Akhiruhu as-sukunu, huruf akhirnya adalah sukun. Ya, jadi masing-masing jenis i'rab itu ditandai dengan tanda-tanda yang asli sesuai dengan harokat ataupun sukun ya. Kalau jazm itu tanda aslinya dengan sukun. Sehingga suatu kata ya yang huruf aslinya sukun, maka dia majzum. Ini anggapan orang ini yang mengatakan demikian. Sehingga tadi man huruf aslinya sukun, berarti dia mengatakan itu majzum. Dan man itu isim. Sehingga tadi dia mengatakan ismun majzumun. Kemudian dijelaskan, naqulu hadza laisa bijazmin. Kita katakan ini bukan jazm. Jadi man, benar man itu isim, man itu bukan fi'il, man itu bukan harf, man termasuk isim. Tetapi dia tidak majzum, dia tidak jazm. Walaupun diakhir dengan sukun. Sukun tanda asli dari jazm. Tetapi untuk man ini tidak jazm ataupun tidak majzum. Kenapa? Hadza bina'un, ini adalah bina. Bina itu lawan dari i'rab. Kalau i'rab kemarin tahyir, perubahan, keadaan yang berubah. Kalau bina itu tetap. Keadaan yang tetap yang tidak berubah. Jadi man di situ dia bina atau tetap keadaannya, tidak mengalami perubahan. Wal mabniyu laisa lahu dakhlun bil i'rabi itlaqan. Dan kata yang mabni ya, kata yang mabni dia tidak termasuk i'rab. Tidak termasuk dalam pembahasan i'rab. Itlaqan secara mutlak. Jadi kata-kata yang bina atau kata-kata yang mabni itu nanti tidak termasuk dalam pembahasan i'rab. Tidak masuk dalam cakupan i'rab secara mutlak. Kama qultu lakum, sebagaimana aku katakan pada kalian, al mabniyu mayyitun la yataharraku. Mabni itu adalah mayyit yang tidak bergerak. Jadi yang mabni ya dia tersendiri mabni, keadaannya tetap tidak berubah. Tidak termasuk yang mu'rab atau yang i'rab. Kalau i'rab itu berubah. Nah, man tadi dia mabni. Sehingga tidak termasuk i'rab. Tidak termasuk jazm tadi. Walihada man. Ya, oleh karena itu man faqulu, kau katakan ya, masalah misalnya jaa man nuhibbuhu. Datang orang yang kita cintai. Man dalam kalimat ini fa'ilun sebagai fa'il. Ja'a man yuhibbu nuhibbuhu. Man di sini sebagai fa'il. Yang fa'il itu kan marfu. Tetapi karena man itu mabni bina, ya dia tetap sukun. Tidak dibomah, tidak marfu, tapi tetap sukun karena dia mabni. Akrim, contoh berikutnya akrim. Man tuhibbuhu, muliakanlah orang yang engkau cintai. Man dalam kalimat ini maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu termasuk yang mansub. Ya, tanda aslinya dengan fathah. Tetapi karena man itu mabni, tetap dia tetap sukun. Tidak berubah menjadi fathah. Contoh berikutnya unzur ila man tuhibbuhu, perhatikan pada orang yang engkau cintai. Man dalam kalimat ini fi mahalli jarin, pada tempat jar. Karena didahului oleh ila, didahului oleh huruf jar, maka dia pada tempat jar. Tetapi dia tidak menjadi majrur dengan kasrah, ya. Dia tetap dengan sukun. Jadi man itu tetap keadaannya atau disebut dengan bina tadi. Falam tataghayyar min falam tataghayyar man fil amsalati tsalatsati, maka man itu tidak berubah dalam tiga contoh tersebut. Tetap ja'a man nuhibbuhu akrim man tuhibbuhu undur ila man tuhibbuhu, dia tetap mabni. Ja'at man tersebut ja'at fi mahalli raf'in lam tataghayyar, dia datang ada dalam tempat rofak, tidak berubah. Ja'a man nuhibbuhu, itu fi mahali raf'in tadi sebagai fa'il, dia tidak berubah, tetap man. Ja'at fi mahali nasbin, datang pada tempat nasab tadi sebagai maf'ul bih, akrim man nuhibbuhu lam tataghayyar, juga tidak berubah, tetap man. Fi mahali jarin, pada tempat jar, ila man nuhibbuhu lam tataghayyar, itu juga tidak berubah. Limadha, kenapa? Li'annahu mabniyun, karena dia itu mabni. Ya. Idan, jika demikian, fi babil i'rabi, dalam bab i'rab ini, saqatil hurufu. Ya. Saqata itu, makna asalnya jatuh. Maksudnya apa? Tidak termasuk. Ya. Dalam pembahasan i'rab, dalam bab i'rab adalah al-huruf. Jatuh atau keluar atau tidak termasuk, tidak tercakup. Itu al-huruf, harf-harf seperti ila, fi, hal, an, ala, inna, itu semua termasuk harf. Nah, yang seperti itu dia tidak termasuk dalam bab i'rab. Kenapa? Karena mabni tetap, tidak berubah. Dan juga yang saqat, yang keluar dari bab i'rab, yang tidak termasuk dalam bab i'rab, apa? Wa kullul mabniyati minal asma'i wal af'ali, dan semua kata-kata yang mabni. Wa kullul mabniyati, semua kata-kata yang mabni, minal asma'i wal af'ali, yang termasuk kelompok isim maupun yang termasuk jenis fi'al. Jadi isim-isim yang mabni dan juga fi'il-fi'il yang mabni itu juga tidak termasuk dalam bab i'rab, tidak termasuk dalam pembahasan i'rab. Jadi yang mabni itu keluar dari bab i'rab. Itu harf, semua harf secara mutlak, kemudian ada sebagian isim itu mabni dan sebagian fi'il itu mabni. Kemudian berikutnya ucapan musannif yaitu Ibnu Ajurum rahimahullah. Qala falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Untuk isim-isim ya, min dzalika, dari itu, dari macam-macam i'rab tersebut, yang empat tadi ya, ada empat macam i'rab. Nah, yang digunakan untuk isim, yang berlaku pada isim-isim adalah ar-raf'u, rafa', wa nasbu, nasab, wal khafdu, dan khafd. Ada tiga. Dari empat jenis i'rab yang terjadi pada isim itu hanya tiga. Rafa', nasab, dan khafd atau jar. Ya. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada isim. Ya, tidak ada jazm pada isim. Ini. Kemudian walil af'ali, untuk fi'il-fi'il min dzalika, dari itu ya, dari macam-macam i'rab tersebut, ar-raf'u wan nasbu wal jazmu, yakni rafa', nasab, dan jazm. Untuk fi'il dari empat jenis i'rab juga hanya tiga, yakni rafa', nasab, dan jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafd, tidak ada jar pada fi'il. Dan tadi sudah dijelaskan di awal tadi, khafd khusus untuk isim, jazm khusus untuk fi'il. Adapun rafa' dan nasab untuk kedua-duanya, isim dan fi'il. Ini dijelaskan di sini. Qala syarih, berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ishtarakatil asma'u wal af'alu fi syai'aini minal aqsamil arba'ati. Isim-isim dan fi'il-fi'il itu berserikat bersama-sama. Ya, ishtaraka, ya, berserikat bersama-sama, ya, bersekutu. Fi syai'aini, dalam dua hal. Minal aqsamil arba'ati, dari macam-macam i'rab yang empat. Ya. Wahuma, keduanya yaitu apa? Ar-raf'u wan nasbu, rafa' dan nasab. Jadi isim dan fi'il itu sama-sama mempunyai i'rab yang rafa' dan juga sama-sama mempunyai i'rab yang nasab. Hingga tadi dikatakan di awal, isim ada rafa' nasab, fi'il juga ada rafa' nasab. Ini. Wa tasatil asma'u bil khafdhi. Adapun isim-isim itu mengkhususkan dengan khafd. Ya. Isim-isim itu khusus dengan khafd. Wal af'alu bil jazmi, dan fi'il dikhususkan dengan jazm. Waqtus sati'il asma'u bil khafdi, isim-isim dikhususkan dengan khafd, wal af'alu bil jazmi, dan fi'il dikhususkan dengan jazm. Ini. Baik. Nanti di misalin kita datangkan dengan contoh, fihi ar-raf'u wan nasbu, yang di situ ada rafa' dan nasab, fil fi'li wal ismi, pada fi'il dan isim. Datangkan contoh untuk rafa' dan nasab yang ada pada fi'il dan juga pada isim. Taqulu, engkau katakan misalnya, ar-rajulu yaqumu. Ar-rajulu, huruf akhirnya, yang namanya i'rab itu huruf akhirnya. Ar-rajulu, huruf akhirnya dhammah. Yaqumu, huruf akhirnya juga dhammah. Ar-rajulu dijelaskan ismun marfu'un, isim yang marfu', isim yang dirafa'. Ya, yakni apa? Tandanya dengan dhammah. Dibaca ar-rajulu. Yaqumu fi'lun marfu'un. Yaqumu ini adalah fi'il yang marfu'. Yakni huruf akhirnya dibaca dengan dhammah, yaqumu. Ini marfu'. Ini. Jadi ar-rajulu ism marfu', yaqumu fi'il yang marfu', sama-sama rafa', ya. Idzan ishtaraka fir raf'i. Jika demikian, keduanya itu berserikat bersama-sama dalam hal rafa', dalam i'rab rafa'. Wa naqulu wa taqulu, dan kau katakan contoh yang lain untuk yang mansub, lan nukrima al-muhmila. Kita tidak akan memuliakan orang yang malas itu. Nah, nukrima, ya, huruf akhirnya dibaca dengan fathah. Apa ini? Fi'lun mansubun, fi'il yang mansub. Jadi mansub itu ditandai dengan fathah sebagai tanda yang asli. sehingga dibaca Nukrima. Ya. Al-Muhmila ismun mansubun, ini ism yang mansub, yakni huruf akhirnya dibaca dengan fathah Al-Muhmila. Jadi dalam contoh ini fi'ilnya mansub, ismnya juga mansub, sama-sama mansubnya, baik ism maupun fi'il. Ini. Jadi tadi ya, ism dan fi'il bersama-sama dalam rofa' dan juga dalam nasab. Fakulu, engkau katakan contoh yang berikutnya, la tanzur ilal muhmili, jangan kau perhatikan pada orang yang bermalasan itu. Tanzur fi'lun majzumun, tanzur ini fi'il yang majzum, yakni apa? Huruf akhirnya disukun, jadi sukun sebagai tanda asli dari jazm atau majzum. Tanzur menunjukkan itu fi'il yang majzum. Ilal muhmili, ya, muhmili huruf akhirnya kasrah, yakni ismun mahfudun atau ismun majrurun, ism yang dikhafat atau ism yang jar, yakni ditanda dengan kasrah tadi. Al-khafdu khasun bil asma'i, khafat itu khusus untuk ism, wal jazmu khasun bil af'ali, dan jazm itu khusus untuk fi'al. Jadi dari empat, yang dua sama-sama untuk ism dan fi'il, yaitu rofa' dan nasab. Kemudian khafat atau jar khusus untuk ism. Kemudian jazm khusus untuk fi'il. Ada yang ditanyakan hari ini? Tidak ada, kita lanjutkan. Al-khulafatu, kesimpulan dari pembahasan ini tentang macam-macam i'rab. Anna aqsam al-i'rabi arba'atun, bahwasanya macam-macam i'rab itu ada empat. Macam-macam i'rab ada empat, yakni raf'un rafa', wa nasbun nasab, wa khafdun khafad atau jar jarrun, wa jazmun dan jazm. Ya. Jarun kalau isunya yang majrurun. Yang satu istilah ahlu Basrah, yang satu istilah ahlu Kufah. Ini. Jadi yang berbeda ini dari sisi istilah, ini yang berbeda ya. Adapun istilah yang lain, rafa', nasab dan jazm sama. Untuk khafad dan jar ini tadi antara ahli Kufah dan ahli Basrah berbeda. Jadi ada empat macam i'rab ini. Rafa', nasab, khafad atau jar dan jazm. Wa annal asma'a wal af'ala tashtariku fir raf'i. Dan bahwasanya ism-ism dan fi'il-fi'il itu tashtariku fir raf'i, itu berserikat, ya, bersama-sama dalam i'rab yang rafa' wan nasbi dan nasab. Ya, ism dan fi'il bersama-sama dalam rafa' dan dalam nasab. Ini. Wa tanfaridul asma'u bil khafdi. Dan ism itu bersendirian, ya, tanfaridu, ya, bersendirian bil khafdi, dengan khafd. Ism bersendirian pada khafd. Walaisa fiha jazmun, dan tidak ada padanya, tidak ada pada ism itu jazm. Wa tanfaridul af'alu bil jazmi, dan fi'il-fi'il itu juga bersendirian pada jazm. Walaisa fiha khafdun, dan tidak ada pada fi'il itu khafd, tidak ada pada fi'il itu jar. Ini. Kesimpulan yang berikutnya, wa hal yadkhulu fi hadhihi al-aqsami al-harfu, apakah masuk dalam macam-macam i'rab tersebut harf, apakah harf itu masuk dalam macam-macam i'rab ini? La yadkhulu, tidak masuk, tidak termasuk. Kenapa? Li'annahu la yataghayyaru, karena dia itu tidak berubah. Ya, karena isim, karena syaraf itu tidak berubah sehingga tidak masuk dalam macam-macam i'rab tadi. Tidak ada harf yang marfu, mansub, majrur ataupun majzum, tidak ada. Ya. Ini. Harf mabni. Ini. Hal tadkhulul asma'ul mabniyatu? Apakah isim-isim yang mabni, isim-isim yang keadaannya tetap itu masuk? Masuk dalam macam-macam i'rab tadi? La tadkhulu. Tidak masuk. Tidak termasuk. Kenapa? Li'annal mabniyya la yataghayyaru. Karena isim yang mabni itu tidak berubah. Tetap. Sehingga tidak masuk bab i'rab. Tidak masuk dalam macam-macam i'rab. Hal tadkhulu al-af'alul mabniyya tu. Apakah fi'il-fi'il yang mabni itu masuk dalam macam-macam i'rab tadi? La tadkhulu. Tidak masuk. Ya, kenapa? Li'annal af'alal mabniyyata la tataghayyaru. Karena fi'il-fi'il yang mabni itu tidak berubah. Tetap. Ini. Idan, jika demikian, la yadkhulu illal asma'u wal af'alu al mu'rabatu faqat. Tidaklah masuk ya pada macam-macam i'rab tersebut melainkan hanya pada isim-isim dan fi'il-fi'il yang mu'rab saja. Pada isim-isim yang mengalami perubahan i'rab, pada fi'il-fi'il yang mengalami perubahan i'rab saja. Ini yang termasuk dalam macam-macam i'rab tadi. Ini. Adapun yang tetap, yang tidak berubah, itu tidak termasuk. Walihada naqulu, oleh karena itu kita katakan innal i'raba, bahwasanya i'rab itu yang dimaksud dengan i'rab itu adalah taghyiru, perubahan. Jadi makna i'rab itu perubahan. Kalau tidak berubah berarti bukan i'rab. Taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata. Liftilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil yang masuk padanya. Lafdhan aw taqdiran, baik secara lafaz maupun secara takdiri, baik secara tampak maupun secara tersirat. Ini yang dimaksud dengan i'rab, perubahan akhir kata karena perbedaan amil yang masuk padanya. Ini. Adapun yang tetap, yang mabni, maka dia tidak termasuk i'rab. Untuk yang berikutnya dilanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Khulasah kesimpulan tadi. Jadi terakhir, walihada naqulu innal i'raba taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdira. I'rab itu yakni perubahan akhir-akhir kata karena perbedaan amil yang masuk padanya, baik secara lafaz maupun takdiri, secara tampak maupun tersirat. Jadi yang mabni, yang keadaan tetap, tidak termasuk dalam bab i'rab. Amsilatun, contoh. Qama ar-rajulu, ya, laki-laki itu berdiri. Qama fi'lun madin, qama adalah fi'l madhi. Mabniyun 'ala al-fathhi. Fi'l madhi ini mabni dengan fathah. Fi'il madhi qama tersebut itu mabni dengan fathah. Artinya huruf akhirnya itu tetap dan dengan fathah. Sehingga dibaca dengan qama. Ya, tidak akan berubah dengan dhamma ataupun dengan sukun. Qamu ataupun qam tidak akan pernah. Kalau itu bentuk fi'il madhi ya. Jadi fi'il madhi tersebut mabni tetap dengan fathah. Wa kullu al-af'alil madhiyyati dan semua fi'il-fi'il maudhi mabni nyatun itu mabni. Semua fi'il maudhi itu mabni. Wala naqulu mansubun, dan kita tidak mengatakan dengan mansub. Qoma, ya, walaupun itu huruf akhirnya fathah. Fathah itu sebagai tanda nasab, ya. Tapi yang seperti ini tidak dikatakan mansub. Kenapa? Li'anna nasba khasun bil mu'rabati, karena nasab itu khusus untuk yang mu'rab. Ya, khusus untuk kata-kata fi'il-fi'il yang mu'rab, yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Tapi kalau yang tetap seperti ini, itu tidak dikatakan mansub. Tapi tadi dikatakan apa? Mabniyun alal fathai, mabni dengan fathah. Jadi dimanapun tempatnya, ya, qoma di ilmu tersebut akan selalu dibaca dengan qoma. Ini berbeda dengan mudhari'nya, misalkan yakumu nanti, yakumu asalnya dhamma, nanti dia bisa berubah menjadi fathah yakuma kalau ada amil yang mendahulunya, dan juga bisa berubah menjadi sukun menjadi yakum. Ini berubah asalnya dhamma, marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, kemudian majzum dengan sukun, itu berubah-ubah. Itu fi'il mudhari', dan perubahannya ada sebab amilnya tadi. Tapi kalau fi'il madhi, dimanapun tempatnya, kata apapun yang mendahulunya, tetap qoma, ya, tidak berubah menjadi dhammah ataupun sukun ataupun yang lain. Ya. Nah, yang mabni seperti itu, ya, tadi tidak termasuk dalam pembahasan i'rab. Ya. Dan semua fi'il madhi mabni, ya, semua fi'il madhi mabni mutlak, ya, tidak ada pengecualian. Ya. Dan istilah nasab tadi khusus untuk yang mu'rab. Jadi walaupun sama fathahnya, ya, yang mu'rab tadi dia fathah disebut nasab, tapi kalau mabni walaupun fathah, yang seperti ini tidak disebut nasab. Ya, tidak disebut nasab. Tapi alal fathi, mabni alal fathi. Kalau misalnya satu kata nanti huruf akhirnya tetap dengan dhammah, ya nanti mabni alal dhammi. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya berbeda. Yang rot yang berubah dengan yang mabni yang tetap, itu nanti istilahnya berbeda. Ini. Berikutnya, ar-rajulu fa'ilun. Ar-rajulu dalam kalimat tersebut sebagai fa'il, ya, yang melakukan perbuatan qoma. Marfu'un, fa'il itu termasuk isim yang marfu'. Ya. Bi dhammati dhahirati 'ala akhirih. Marfu'nya dengan apa? Dengan tanda apa? Dengan dhammah yang tampak. Ya, bidommati dhahirati, dhammah yang tampak, ala akhirhi pada huruf akhirnya, sehingga dibaca ar-rajulu, ya, dhammahnya tampak jelas, ya. Jadi ini yang lafdhon secara lafad atau secara zahir tampak. Wa ma indana min al-i'rabi huna, dan apa yang ada pada kita terkait dengan i'rab, ya, di sini al-fi'lu qama mabniyun. Dari contoh tadi, ya, fi'il qama itu mabni li'annahu madin, karena dia itu bentuk fi'il madhi. Ar-rajulu ismun, ar-rajul itu adalah ism. Fihi min alamatil i'rabi ar-raf'u. Ya. Tanda-tanda i'rab yang ada padanya yakni rafa'. Ar-rajulu huruf akhirnya dhamma, dhamma itu rafa'. Jadi tanda-tanda i'rab yang ada pada lafaz ar-rajulu dalam kalimat tersebut adalah rafa atau dhamma. Contoh yang lain, marartu bi rajulin. Aku melewati seorang laki-laki. Marartu fi'lun madhin. Marartu ini fi'il madhi, mabniun 'ala sukuni. Dia mabni dengan sukun. Marartu. Ini fi'il madhi. Jadi fi'il madhinya hanya sampai di sini, ya. Ini fi'ilnya. Ada pun ta, itu fa'il. Atau dia ta, bomir, yang menjadi fa'il. Jadi dia tidak termasuk fi'ilnya. Fi'ilnya hanya pada maror, itu saja. Nah, dia bersambung dengan ta, maka tadi huruf akhirnya dia sukun. Sehingga fi'il madhi ini dalam keadaan seperti ini dia mabni tetap seperti itu ala sukuni dengan sukun. Oleh istisalihi bi ta'il fa'ili karena dia bersambung dengan ta' fa'il ini ya, ta' fa'il. Jadi pada marartu ta'nya itu bukan fi'il atau ta'nya itu tidak termasuk fi'il. Ta' itu adalah dhamir yang berfungsi sebagai fa'ilnya tadi sehingga disebut dengan ta' fa'il. Yang fi'ilnya hanya sampai huruf ra' di sini, marartu. Sehingga tadi dikatakan dia mabni dengan sukun di sini. Dimanapun tempatnya, marartu, fi'il madhi ini tetap sukun seperti ini. Bi rajulin, ya, atau di sini dibaca bi rajulun, hal yasihu bir raf'i, apakah benar dengan rafa', dibaca dengan rafa', la yasihu, tidak benar. Limadha yajibul jarru, kenapa dia wajib jar? Ya, kenapa wajib dibaca dengan bi rajulin jar dengan kasrah tidak boleh bi rajulun ya. Di annahu dakhala 'alaiha harful jarri karena dia dimasuki oleh huruf jar karena huruf jar itu masuk padanya yaitu huruf ba huruf jar ini masuk pada rajulun sehingga menjadi bi rajulin dia harus jar harus majrur yakni dengan tanda kasrah. Nahnu dzakarna fi hurufil jarri annaha idza dakhalat ala kalimatin fahiya ismun wa yajibu jarruha. Kita sudah sebutkan pada pembahasan huruf-huruf jar terdahulu bahwasanya jika huruf-huruf jar itu masuk pada satu kata maka kata itu adalah ism. Ya, jadi jar itu masuk atau mendahului satu kata, maka kata yang didahului adalah isim. Jadi yang sesudah huruf jar, jadi ada huruf jar, kemudian ada kata yang didahulunya, maka kata ini adalah isim. Wa yajibu jarruha dan isim yang didahului ini tadi, isim yang didahului huruf jar ini tadi, dia wajib jar, wajib menjadi majrur. Sehingga tadi dibaca bi rajulin ini ya harus dengan jar. Qala Allah taala an nafsihi, Allah taala berkata tentang dirinya dalam surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ma ladhi fil fi'laini min aqsamil i'rabi? Apa yang ada dalam dua fi'il tersebut? Lam yalid yaitu fi'il yalid wa lam yulad yaitu fi'il yulad. Min aqsamil i'rabi dari jenis-jenis i'rab, jenis-jenis i'rab yang mana yang ada dalam dua fi'il tersebut? Al-jazmu itu jazm. Ini. Kenapa? Karena dia disukun, yalid huruf akhirnya sukun, yulad ini juga sukun. Sukun sebagai tanda dari jazm. Sehingga kedua fi'il ini adalah jazm atau majzum. Hal yadkhulul jazmu fil asma'i, apakah jazm itu masuk pada isim? La yadkhulu, tidak masuk. Jazm tidak masuk pada isim. Jazm tidak bertemu dengan isim. Ini. Lalu qala qailun, seandainya seorang mengatakan lam yalida. Bagaimana? La yasihu, tidak benar, tidak tepat. Ya. Kenapa? Li'annahu sabaqahu harfun jazimun. Karena dia didahului oleh huruf yang menjazmkan yaitu lam, wahua lam, yaitu lam. Jadi lam itu yang menjazmkan, yang membuat menjadi jazm. Ini. Fayajibu jazmuhu, maka wajib menjazmkannya. Jadi tadi, yang dimaksud dengan awamil ya seperti ini, misalnya. Lam, ya, asalnya yalidu, ketika dimasuki lam menjadi lam yalidu. Asalnya bomah, yalidu. Tapi ketika dimasuki lam menjadi lam yalid dengan sukun. Ya, maka lam yang seperti ini yang disebut dengan amil. Ya, ini diantara contohnya. Masih banyak yang lainnya. Ya. Seperti huruf jar itu juga termasuk amil. Kenapa? Karena dia mengubah keadaan kata sesudahnya. Mengubah i'rab. Ya, keadaan dari kata sesudahnya. Ya. Jadi perubahan i'rab ada sebabnya. Listilah fil awamil dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amal yang masuk padanya. Tidak karena perbedaan logat dan juga tidak berubah atau berbeda secara asal-asalan, bisa memang ada sesuatu yang menyebabkan itu berubah, seperti lam, huruf jar ataupun yang lainnya, atau terkait dengan kedudukannya tadi sebagai fa'il atau sebagai maf'ul bih, sebagai mubtada dan seterusnya. Wallahu a'lamu, Allah yang lebih mengetahui, Allah yang paling tahu. Ada yang ditanyakan dari ini? Khulasah ini? Ada? Kalau nama punya jasen, kemudian juga jadinya. Nah? Yang dari jasen, amnya apa ini jadinya? Yang mana? Contoh mana? Lamnya itu. Lam. Ya, amnya. Yalidu juga kalau ini domah juga ini domah kalau iya kalau ya. Tidak ada lam yalidu yuladu ya, kalau misalkan itu dia dalam semuanya ya, yalidu yuladu ya, tergantung masing-masing mana yang dimaksud. Kalau yang dimaksud salah satu ya salah satu yang berubah sesuai konteksnya, nanti bisa salah satu bisa semuanya sesuai keputusan. Tapi di sini karena semuanya jelas itu ditampakkan lamnya ya, lam yalid wa lam yulad, ya semuanya di jadinan. Ada lagi? Berikutnya as'ilatun, beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan ini tadi tentang macam-macam i'rab. Aqsamul i'rabi, macam-macam i'rab. Kam, berapa? Arba'atun, ada empat. Mahia, mahi, apa itu? Ar-raf'u, rafa'. Wan-nasbu, nasab. Wal-khafdu, khafd atau jar. Wal-jazmu, dan jazm. Ma huwad dalilu, ma huwad dalilu, boma. Ala inhisariha, ala inhisariha fi hadihil aqsamil arba'ati. Apa itu dalilnya? Ya, apa itu dalil yang membatasi inhisar, membatasi fi hadhil aqsam arba'ati, pada pembagian empat ini dalilnya mana ya? Al istiqra'u wa tatabbu'u li kalamil arabi, yang istiqra' ya, dan tatabbu' pada kalam Arab, pada ucapan orang Arab ya, meneliti, memeriksa dengan seksama, dengan cermat, dengan teliti ya, pada ucapan orang-orang Arab. Falam najid, falam najid annaha takhruju an hadhihi al-arba'ati, maka kita tidak menemukan bahwasanya macam-macam i'rab tadi keluar dari empat macam ini. Hasanan, baik, bagus. Misalul ismil marfu'i, contoh untuk isim yang marfu'. Zahaba Muhammadun, ya, pada lafaz Muhammadun itu isim yang marfu' dengan tanda dhammah, dibaca Muhammadun ya. Misalul mansubi, contoh yang mansub, ra'aitu Muhammadan. Ya, Muhammadan huruf akhirnya di fathah menunjukkan dia mansub. Ya. Al-mafudhi, contoh yang mafud yang majrur, marartu bi Muhammadin. Aku melewati Muhammad, Muhammadin. Dibaca dengan kasrah karena ada ba. Ini masfub atau masirur. Ini contoh tadi isim yang marfu, isim yang mansub, dan isim yang masfub atau isim yang majrur. Misalul ismul majzumi, contoh isim yang majzum, la yujzamul ismu, isim tidak dijazm. Ya. Kalau ditanya contoh isim yang majzum apa? Ya isim tidak dijazm. Jangan dipaksakan. Muhammad dengan sukun tidak boleh ya, walaupun dalam pengucapan memang dibaca dengan sukun, tapi itu berbeda dengan i'rab ya. Jadi yang ada ya marfu dengan dhammah Muhammadun, mansub dengan fathah Muhammadan, majrur dengan kasrah Muhammadin, itu saja. Yang majzum tidak ada ini. Misalnya fi'il marfu'i, contoh untuk fi'il yang marfu'. Ya. Al-fi'il marfu'u la yakunu illa mudari'an. Fi'il yang marfu' itu tidak ada kecuali hanya pada mudari' saja. Ya. Fi'il yang marfu', ya. Fi'il yang mengalami i'rab itu tidak ada kecuali hanya pada fi'il mudari' saja. Fal madhi kulluhu mabniyun. Adapun fi'il madhi semuanya mabni. Yaqra'u, contohnya yaqra'u, ya. Huruf akhirnya dibaca dengan dhammah. Berarti ini fi'ilnya marfu', yaqra'u. Al-fi'lul mansubu, fi'il yang mansub. Contohnya lan yadhhaba. Yadhhaba, huruf akhirnya dibaca dengan fathah, menunjukkan dia mansub. Dan amilnya apa di sini? Lan. Jadi lan itu mengubah menjadi mansub. Lan yadhhaba. Al-fi'lul majzumu, contoh untuk fi'il yang majzum. Lam yakum. Lam yakum. Yakum, huruf akhirnya sukun sebagai tanda majzumnya. Ya. Adapun amilnya yang mempengaruhi atau yang mengubah adalah lam. Ya. Lam yakum. Ini fi'il yang majzum dengan sukun. Baik. Kemudian al-fi'lul mahfudu, fi'il yang mahfud atau fi'il yang majrur. La yukhfadu fi'lu, fi'il tidak dikhafad, fi'il tidak dijarkan. Ya. Fi'il tidak majrur. Ini. Ar-raf'u wa nasbu yashtariku fihi al-ismu wal fi'lu. Rafa' dan nasab, ya, berserikat padanya isim dan fi'il. Ya, jadi isim dan fi'il itu berserikat pada rafa' dan nasab bersama-sama. Artinya isim mengalami rafa', fi'il juga mengalami rafa'. Kemudian isim mengalami nasab, fi'il juga mengalami nasab. Wal khafdu yaqtas wal khafdu yukhtasu bil ismi, khafat itu dikhususkan untuk isim, wal jazmu bil fi'li, dan jazm itu dikhususkan hanya untuk fi'al. Khafat atau jar hanya untuk isim, kemudian jazm hanya untuk fi'al. Idan, jika demikian, mata wajadta kalimatan majzumatan fahiya fi'lun, kapanpun engkau dapati satu kata yang majzum, satu kata, kata yang majzum, fahiya fi'lun, maka kata tersebut termasuk fi'al. Kata tersebut merupakan fi'al. Kenapa? Karena majuzum. Majuzum hanya untuk fi'al. Wa mata wajadtaha mahfubatan fahiya ismun. Dan kapan engkau dapati kata tersebut itu mahfub atau majurur, maka dia itu adalah ism. Karena yang majurur itu hanya pada ism saja. Wa idza kanat marfu'atan, dan jika kata tersebut itu marfu', fa innaha qad takunu isman wa qad takunu fi'lan. Ya, suatu kata apabila dia marfu', bisa jadi dia itu isim dan terkadang dia itu fi'al. Ya, seperti tadi yaqumu ar-rajulu. Ya, bisa jadi yang satu isim yang satu fi'al karena sama-sama marfu'nya. Ini. Wa kadzalika idza wajadtaha mansubatan qad takunu isman aw fi'lan, dan demikian pula jika engkau mendapatinya dinasab dalam keadaan mansub, ya, terkadang itu bisa isim ataupun bisa pula fi'al. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Adapun secara rinci tentang amil-amil nanti akan dibahas pada pelajaran-pelajaran mendatang insyaallah. Ya. Itu kan deh. Mana? Tanda-tanda jadi sudah. Nanti dibahas di pelajaran ke depan insyaallah ada. Fi'il-fi'il yang majzum itu ada. Ini baru gambaran secara umum ya tentang keadaan i'rab seperti ini. Ada pun secara lebih rinci, lebih mendalam insyaallah di pada pelajaran kita mendatang. Untuk yang jazm tidak ada pembahasan yang lain seperti apa yang sudah disampaikan di sini. Nah, ini tadi tentang jenis-jenis i'rab. Dan bagaimana yang sudah disampaikan juga tadi dalam pembahasan-pembahasannya, bahwasanya masing-masing jenis i'rab itu mempunyai tanda-tanda yang asli. Rafa itu ditandai dengan dhammah. Kemudian nasab ditandai dengan fathah. Kemudian jar ditandai dengan kasrah. Dan jazm ditandai dengan sukun. Itu yang disebut dengan tanda-tanda yang asli. Nah, nanti dalam pembahasan berikutnya akan dipelajari tentang tanda-tanda dari i'rab tersebut masing-masingnya, baik yang rafa, yang nasab, yang jar maupun yang jazm. Yakni di sana selain dari tanda-tanda yang asli tersebut juga ada tanda-tanda yang far'i atau tanda-tanda yang pengganti. Ya, jadi tidak selamanya isim yang masuk itu dengan dhamma, tergantung nanti bentuknya apa. Yang mansub juga demikian, tidak mesti dengan fathah. Yang majrur juga tidak mesti dengan kasrah. Yang majzum juga tidak mesti dengan sukun. Tapi itu sebagai tanda yang asli seperti itu. Dan nanti sesuai dengan bentuk-bentuk kata akan ada tanda-tanda yang far'i atau tanda-tanda yang pengganti dari yang asli tersebut. Dan insyaAllah akan dibahas pada pembahasan berikutnya, babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengenali tanda-tanda i'rab. Ya. Dan itu mungkin cetakannya ada yang kurang ya di pembahasan ini. Insyaallah nanti bisa disempurnakan. Dan pembahasan ini kalau juga kita lanjutkan pada waktu yang akan datang saja. Untuk malam ini mungkin sampai di sini dulu. Karena cetakannya juga ada yang kurang, jadi enggak malah keliru. Para pemimpin untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.